السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada ikhwan, akhwat, bapak, ibu, pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi SAW. Nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, dan juga diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwah a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, dan kepada bapak, ibu-ibu pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah, poin yang ke-61 tentang hukum siyarah atau tatayyur, menganggap sial karena sesuatu. Jadi hukum siyarah atau tatayyur atau menganggap sial karena sesuatu. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena hal ini merusak akidah, karena dalam tiara terkandung sikap bergantung kepada selain Allah. Kemudian tiara melahirkan perasaan takut dan juga merasa tidak aman pada diri seorang, yang menyebabkan kegoncangan jiwa. Kemudian tiara membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat, atau percaya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan ini semuanya adalah menyalahi tauhid, mengurangi tauhid seseorang dan membawa kepada kesyirikan. Karena itu di sini saya sebutkan ahlu sunnah tidak percaya kepada tiarah atau tatayyur. Tatayyur atau tiarah yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Jadi tiara atau tatayyur itu merasa bernasib sial karena sesuatu. Ini disebutkan oleh Ibn al-Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadis, dan juga disebutkan dalam kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Asalnya dari kata zajara al-tayr, menerbangkan burung. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang ketiga. Kata beliau, dahulu mereka, itu orang jahiliyah, suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka namakan dengan Sanih. Ya, di cetakan yang terbaru itu sudah ada perbaikan. Cetakan yang kelima atau sebelumnya disebutkan dengan Sa'ih. Yang benar itu Sanih. Kalau terbang ke kanan dinamakan dengan Sanih. Kalau burung itu terbang ke kiri, mereka namakan dengan Barih. Kalau terbangnya ke depan disebut dengan Nateh. Dan yang datang kepada mereka dari arah belakang, yang datang kepada mereka dari arah belakang, maka mereka menyebutnya dengan Qa'id. Sebagian kaum dari bangsa Arab menganggap sial dengan Barih, burung yang terbang ke arah kiri, dan menganggap mujur dengan Sanih, atau burung yang terbang ke arah kanan. Dan ada lagi yang berpendapat sebaliknya. Ini disebutkan oleh Imam Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang ketiga, yang ditaklik dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi. Kemudian ini asalnya pada zaman jahiliyah. Kemudian tafayyur merasa sial ini berkembang dan terus menerus dilakukan oleh orang-orang sesudahnya sampai hari ini. Jadi tafayyur merasa sial itu tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tetapi berkembang juga terhadap nama-nama atau bilangan atau angka atau orang yang cacat dan sejenisnya. Semua ini diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW. Arti perbuatan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa itu termasuk perbuatan syirik. Karena orang-orang yang tatayur menganggap hal-hal tersebut membawa untung atau celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti seseorang menganggap sesuatu itu mengandung barokah atau keberuntungan atau sial, ini harus ada keterangan dan dalil. Kita nggak boleh mengikuti orang-orang jahiliyah. Tentang satu itu barokah atau untung atau itu celaka, harus dalil. Dan ini sudah kita bahas tentang masalah barokah, mencari barokah atau tabarruk di poin yang ke-55 sudah kita bahas. Jadi tatayur menganggap sial itu tidak terbatas kepada suara burung. Kadang-kadang orang ada suara burung menganggap ada yang mati, apakah suara burung gagak atau yang lainnya, dianggap bahwa ini ada yang mati atau ada yang celaka atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Atau dia bukan hanya dengan suara burung atau yang lain, dia melihat orang cacat, dianggap bahwa ini adalah sial. Atau dia melihat umpamanya sedang jalan ada kucing mati, dianggap sial. Atau kucing ketabrak, dianggap sial. Atau dia melihat ular melintas, dianggap sial, atau yang lainnya. Dan ini berkembang terus, karena setan selalu berusaha bagaimana membuat orang ini berbuat syirik, berbuat kufur. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 1421 Hijriah, beliau berkata, tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat, itu melihat sesuatu yang menakutkan. Itu melihat sesuatu yang menakutkan, dianggap sial. Atau melihat seseorang yang cacat, dia menganggap bahwa itu sial. Atau menganggap sial dengan yang didengar, seperti mendengar burung gagak atau yang lainnya, ini dianggap sial. Atau sesuatu yang diketahui, seperti yang dia sudah tahu tentang tanggal atau angka atau bilangan. Jadi kalau dilihat umpamanya tanggal atau bulan, kalau dulu orang-orang jahiliyah itu menganggap bulan Safar itu sial, Maka kemudian Nabi bersabda, la safar, tidak ada penganggapan sial kepada bulan Safar, tidak ada. Kemudian juga tentang angka atau bilangan, seperti orang menganggap sial kalau angka 13. Ya, kalau 13 itu berarti sial. Maka orang tidak mau menulis angka 13 atau umumnya hotel tidak disebutkan 13. Ya, 12A, 12B. 13-nya mereka tidak tulis. Karena apa? Takut mendapatkan kecelakaan atau musibah atau yang lainnya. Ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Dan tatayur, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menafikan tauhid dari dua segi. Tatayur, menganggap sial terhadap sesuatu, itu menafikan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah SWT dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Jadi orang yang tatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Jadi yang pertama, dia tidak tawakal kepada Allah. Kalau dia tawakal kepada Allah, dia tidak peduli apakah dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang diketahui, tetap aja dia berusaha melaksanakan amal-amal soleh atau melaksanakan niatnya atau usahanya yang baik atau perdagangan yang baik, dia jalani. Ditawakal kepada Allah, maka keluar rumah dia baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kedua, buat dia bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya. Artinya dari mana dia tahu bahwa kalau dia melihat orang yang cacat dia sial? Tidak ada hakikatnya. Atau dia melihat kucing yang mati membawa kepada kesialan? Tidak ada hakikatnya. Atau dia mendengar suara burung bahwa itu ada kematian? Itu tidak ada hakikatnya. Jadi semua itu tidak ada hakikatnya. Dan ini termasuk takhayul, sesuatu khayalan dan keraguan-raguan. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid, di juz yang pertama. Kemudian Al-Imam Nuqayyim rahimahullah menyebutkan kembali, beliau menuturkan bahwa orang yang tatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa-apa yang dilihat dan didengar. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Ini disebutkan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang ketiga. Artinya orang yang tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, dia tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat dan dengar. Akhirnya mereka menjadi orang yang paling penakut. Penakut. Jadi dengan suara buruk dia sudah takut. Dengan sesuatu yang melewati rumahnya dia sudah takut. Sempit dadanya, sempit hidupnya, gelisah jiwanya. Akhirnya dia memelihara dan menjaga hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jadi untuk melindungi dirinya itu, dia memelihara sesuatu, apakah jimat atau tangkal atau yang lainnya, yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan, bahkan juga bisa merugikan perdagangan dia. Yang masih hari itu dia dagang, dia mengadakan transaksi dengan orang, karena dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, nggak jadi dia berangkat ke pasar, nggak jadi kerja, hilang peluang dia. Atau orang yang ingin menuntut ilmu atau yang lainnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, ya dia berbuat syirik kepada Allah SWT karena dia tawakal kepada selain Allah. Ini akibat dari orang-orang yang tatayur, menganggap sial dengan sesuatu. Bahkan terkadang juga mereka menganggap sial dengan apa saja, ya dengan wanita, dengan istrinya dianggap sial ketika usahanya enggak berhasil, atau dengan rumahnya, atau dengan kendaraannya, atau yang lainnya. Ini tidak dibenarkan menurut syariat. Menurut syariat bahwa tidak ada yang menyebabkan demikian tatayur itu. Dia justru minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam usahanya. Allah berfirman, tatayur ini sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata ini disebabkan usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dijelaskan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Ibn Jarir At-Tabari, rahimahullah, dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwa apabila pengikut Fir'aun mendapatkan keselamatan, kesuburan, keberuntungan, kemakmuran, dan banyak rezeki, serta menemukan kesenangan duniawi, mereka mengatakan kami memang lebih pantas mendapatkan semua ini. Sebaliknya, manakala tertimpa kejelekan berupa kekeringan, bencana dan musibah, mereka bertatayur, menganggap sial kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang bersertanya. Yakni mereka melemparkan penyebabnya kepada Musa dan para pengikutnya. Mereka mengatakan sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran dan kesuburan dan tertimpa krisis. Mujarid juga berkata, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa keberuntungan, kemakmuran, keburukan serta kebencana kaum Fir'aun dan yang lainnya tidak lain adalah ketetapan yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sehingga mereka menuduh Musa alaihissalatu wassalam dan pengikutnya sebagai penyebabnya. Disebutkan dalam tafsir Mujarir At-Tabari. Ini juga seperti juga di dalam ayat yang lain, yaitu orang-orang menisbatkan kejelekan kepada Nabi Saleh, seperti disebutkan dalam surah An-Naml ayat 47. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika wa biman ma'aka. Qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qaumun tuftanun. Dan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam berkata, wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang, nasib yang sial, yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang bersamamu. Maka Nabi Saleh alaihissalatu wassalam berkata, nasibmu adalah pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Berarti mereka menganggap kesialan kepada Nabi. Jadi ada beberapa surah dalam Al-Quran, beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang masalah ini. Artinya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin menisbatkan kesialan itu kepada para nabi yang membawa dakwah yang hak, yang membawa dakwah tauhid, yang mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ketika mereka mendapatkan musibah, bencana, mereka menisbatkan kesialan itu kepada para nabi. Seperti juga disebutkan dalam surah Yasin, dalam surah Yasin di ayat 18 dan 19. Jadi setelah disebutkan bahwa para rasul itu menyampaikan keterangan yang nyata, wa ma alaina illa al-balaghul mubin, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun alim, qalu ta'irukum ma'akum a in dzikirtum bal antum qaumun musrifun. Dan surah Yasin di ayat 17-nya para rasul mengatakan, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Kemudian di ayat 18-nya qalu inna tatayyarna bikum, mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang, bernasib sial karena kamu. Jadi kesialan ini disebutkan kepada nabi, la illam tantahu lanarjumannakum wa yamassannakum minna azabun alim. Dan jika kamu tidak berhenti menyeru kami, kami akan rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Maka para rasul mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Mereka para utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ketika mereka didakwakan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian mereka tidak menerima dakwah ini, lalu mereka mendapatkan musibah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekafirannya, dengan sebab kesyirikannya, dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat mereka. Mereka nisbatkan kepada para rasul. Kemudian dijawab bahwa ta'irukum ma'akum, kesialan itu ada pada kalian, dengan sebab kalian, dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat kalian, dengan sebab kesyirikan kalian. Jadi bukan karena dakwahnya para nabi, bukan dakwahnya para rasul. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid, ada yang beriman, ada yang tetap dalam kesyirikan, kekafiran. Nah, mereka menisbatkan kepada Rasulullah. Dianggap Rasulullah yang membuat perpecahan dan yang lainnya. Begitu juga seperti yang kita dakwakan sekarang ini, dakwah tauhid, dakwah yang hak. Kadang-kadang orang menisbatkan segala macam kejelekan kepada dakwah yang hak ini. Padahal kejelekan, kesialan, kemalangan itu dengan sebab perbuatan mereka, karena tidak mau mengikuti tauhid kepada Allah. Musibah disebabkan karena mereka berbuat syirik dan bid'ah. Kerusakan disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat mereka, bukan karena dakwah tauhid ini, bukan karena dakwah salaf ini. Kemudian kalau kita lihat dari ayat-ayat yang tadi, saya bacakan tadi 3 ayat yang saya sebutkan dalam buku ini, 1 ayat. Jadi saya sebutkan juga dalam surah An-Naml dan juga dalam surah Yasin. Fawaid yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini, yang pertama, bahwa tatayyur itu termasuk dari perbuatan jahiliyah dan kaum musyrikin. Tatayyur, yang pertama, fawaid yang pertama, bahwa tatayyur termasuk dari perbuatan jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Yang kedua, bahwa kebaikan Yang kedua, menetapkan tentang qada dan qadar. Menetapkan qada dan qadar. Kita wajib mengimani qada dan qadar, baik dan buruk. Maka dalam qada dan qadar disebutkan antu minna bil qadari khairihi wa syarri. Engkau mengimani qada dan qadar, baik dan buruk. Yang ketiga, bahwa kebaikan dan kejelekan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan kejelekan sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Yang keempat, haramnya kufur nikmat. Yang keempat, haramnya kufur nikmat. Arti datangnya para nabi, datangnya para rasul merupakan nikmat yang besar. Yang wajib disyukuri, diterima dakwahnya. Begitu juga orang-orang mengajak umat kepada tauhid, menjauhkan syirik, mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Ini wajib disyukuri. Dan haram kufur nikmat. Yang kelima, bahwa musibah dan bencana disebabkan perbuatan dosa dan maksiat. Musibah dan bencana disebabkan perbuatan dosa dan maksiat. Artinya mereka bilang kesialan, kemalangan, itu karena sebab dosa dan maksiat. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab usaha kalian, dengan sebab tangan kalian, Allah banyak memberikan maaf. Kemudian yang keenam, haramnya tiaroh. Haramnya tiaroh. Menganggap sial dengan sesuatu. Jadi menganggap sial kepada sesuatu yang tidak boleh, apalagi menganggap sial kepada para nabi, para rasul, atau orang-orang yang mendakwakan dakwah yang hak. Tidak boleh menganggap sial. Justru dakwah mereka membawa kepada keberkahan. Yang nanti saya akan sebutkan di poin yang ke-8. Yang ke-7, bahwa kebodohan itu sebab segala macam kejelekan. Bahwa kebodohan itu sebab segala macam kejelekan. Maka disebutkan oleh Muqayyim dalam kitabnya Miftah Rasada bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin. Bahwa kebodohan merupakan pokok dari semua kejelekan. Kemudian yang ke-8, bahwa apa yang dibawa oleh para rasul semuanya kebaikan dan semuanya barokah. Bahwa semua yang dibawa oleh para rasul alaihi mussalatu wassalam semua kebaikan dan semuanya barokah. Itu 8 fawaid yang dapat kita ambil dari ayat Al-Qur'an. Dan juga saya tegaskan lagi bahwa dakwah salaf ini dakwah yang diberkahi oleh Allah SWT, yang membawa kepada kebaikan, bukan membawa kepada kesialan, bukan membawa kepada perpecahan, bukan membawa kepada yang lainnya. Bahwa justru dakwah ini, dakwah yang hak ini membawa kepada keberkahan, membawa kepada barokah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk berbuat baik kepada orang tua, mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak orang kepada sunnah dan yang lainnya. Ini barokah. Dakwah salaf ini bukan dakwah yang diberkahi oleh Allah. Jadi dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Tiaroh, lihat halaman 480. Tiaroh termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid. Karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikannya. Nabi bersabda, "At-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun." وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. Tiara itu syirik. Tiara itu syirik. Tiara itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Jadi Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa tiara itu syirik. Tiara syirik, jelas sabda Nabi ini. Dan setiap orang itu mesti ada terlintas sesuatu, karena memang sudah terbiasa atau berakar karena memang sudah turun temurun orang percaya kepada sesuatu, atau karena memang dari omongan orang bahwa adanya suara burung itu membawa kesialan atau yang lainnya. Sehingga kadang-kadang terlintas. Maka kata Nabi dapat dihilangkan dengan tawakal kepada Allah. Diserahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalimat athiyaratu syirkun, athiyaratu syirkun, wa athiyaratu syirik itu diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, di antara kami ada orang-orang yang tatayur. Lalu beliau bersabda, itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, tetapi janganlah engkau jadikan itu sebagai penghalang bagi kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Artinya Muawiyah menyebutkan tentang apa yang dilakukan yang dahulu ketika dia sebelum masuk Islam. Jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya Rasulullah, minna rijalun yatatayyarun. Qala dzalika syai'un tajidunahu fi sudurikum wa la yasuddannakum. Dari Muawiyah bin Hakam, dari hadis jariyah, dia berkata, ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang tatayur. Dia berkata, itulah sesuatu yang kalian dapati di hati-hati kalian, wa la yasuddannakum, dan janganlah kalian terhalang. Itu sesuatu yang kalian temui dalam diri kalian, janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagi kamu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Nabi SAW mengabarkan bahwa rasa sial dan nasib malam yang ditimbulkan dari sikap tatayur hanya pada diri dan keyakinannya. Bahwa rasa sial dan nasib malam ditimbulkan dari sikap tatayur kepada diri dan keyakinannya, bukan pada sesuatu yang ditatayurkan. Maka prasangka, rasa takut dan kemusyrikan yang membuatnya tatayur dan menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, bukan dengan apa yang dia lihat dan bukan dengan apa yang didengar. Rasulullah SAW menerangkan permasalahan tersebut kepada umatnya tentang kesesatan tatayur, supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak memberikan kepada mereka sesuatu alamat atau tanda atas kesialan, atau menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang mereka takutkan atau yang mereka khawatirkan, supaya hati mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah yang Maha Suci. Kemudian tentang masalah tiaroh, Nabi juga menyebutkan dalam hadisnya, di sini disebutkan hadis riwayat Abdullah bin Amr, Rasul bersabda, man raddathu tiaroh min hajatin faqad asyraq. Qalu ya Rasulullah, ma kaffartu dzalik? Qala an yaqul aduhum, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiarah, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Beliau menjawab, adalah ia mengucapkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau. Tidak ada burung yang dijadikan objek tatayur melainkan makhlukmu. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya engkau. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Mustadrak Imam Ahmad, dan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi tidak boleh seseorang itu dihalangi oleh tiarah. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengurungkan niatnya karena dia mendengar suara burung, atau dia melihat atau mendapatkan kabar berita yang buruk, kemudian dia enggak jadi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nabi menyebutkan ketika sahabat bertanya apa tebusannya, maka Nabi mengatakan, dalam kau ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada tatayur, jadi burung yang dijadikan objek sebagai tatayur, melainkan milikmu, melainkan ciptaanmu, dan tidak ada yang berhak diberikan hanya Allah SWT. Ada juga beberapa hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ziarah. Nabi bersabda, la adwa wala tiara wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih al-kalimatul hasanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit, wala tiara, dan tidak ada tiara, tidak ada anggapan sial, dan yang membuat aku suka al-fahd as-salih, al-fa'lu yaitu al-kalimatut thayyibah, kalimatul hasanah, kalimat yang baik. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tiara wa khairuha al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum. Kata Nabi, tidak ada tiara, dan yang terbaik itu fa'l. Mereka berkata, apa yang dimaksud dengan fa'l? Maka beliau menjawab, itu kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak suka tatayur, dan tidak boleh tatayur. Yang disukai adalah al-fa'lu, itu kalimat yang baik. Jadi seorang disebutkan dengan kalimat yang baik, itu kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah, ya orang umpamanya ketika disebutkan oleh Nabi SAW, wa yu'jibun al-fa'lu, al-fa'lu itu al-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan Nabi menyukai kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau ada seseorang mengalami kesulitan umpamanya, kita bilangkan, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kamu, ini kalimat thayyibah. Atau ada orang yang sakit, maka kita ucapkan, insyaallah kamu akan sembuh, atau mudah-mudahan kamu sembuh. Ini namanya al-fa'lu, kalimat thayyibah. Nabi menafikan tentang penularan penyakit, dan Nabi juga menafikan tentang tiara, tapi Nabi menetapkan tentang adanya al-fa'lu, itu kalimat yang baik. Dan juga Nabi menganjurkan untuk menyebutkan seperti yang kita baca dalam hadis ini, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Yang terakhir di sini, pengharaman tiara disebabkan ada beberapa hal. Jadi pengharaman tiara itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, dalam tiara terkandung sikap bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, tiara melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal pada diri seorang, yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi proses kerjanya sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, tiara membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat, atau mempengaruhi jalan hidup manusia kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada gilirannya akan mengantar kepada perbuatan syirkun akbar. Ya, ini yang berkaitan dengan tatayur. Dan yang perlu diingat lagi, bahwa tatayur ini menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya mereka yang tidak tatayur. Nabi bersabda, yadkhulul jannata 70,000 bighairi hisabin wa hum alladhina la yaqtawun wa la yasarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda, akan masuk surga 70,000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan kai besi panas untuk pengobatan. Mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan atau termasuk golongan yang 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab, maka hendaknya dia tidak tatayur, tidak berbuat tatayur, menganggap sial dengan sesuatu. Dan tadi saya sebutkan, apakah itu kepada wanita, kepada kuda, kepada rumah. Memang ada riwayat-riwayat tentang masalah itu, tentang asyukmu fi salatin, bahwa kesialan itu pada tiga. Tapi dalam hadis yang lain yang sahih, bahwa semua riwayat menyebutkan itu, bahwa iyyaku min asyukmi syai'un haqqun fil mar'ati wal farasi wad dar. Jika ada sesuatu dari kesialan itu, sesuatu yang benar, maka pada wanita, pada kuda dan rumah. Jika benar, tapi hakikat ini tidak benar. Bahkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwa Rasul bersabda, la syu'ma wa qad yakunu al-yumnu fi thalathatin fil mar'ati wal farasi wad dar. Kata Nabi, tidak ada kesialan dan terkadang bisa terjadi keberkahan itu pada tiga: wanita, kuda dan rumah. Ini riwayat Ibnu Majah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada al-ustadz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-61, hukum tiara atau tatayur, menganggap sial karena sesuatu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Khotol Islam rahimakumullah, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk Anda melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita sapa saja dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Abu Syarif Tanjung Priok, Ustaz. Silakan Pak Abu Syarif. Ya, ini ada seorang ulama, Pak Kiai apa itu jabatannya. Dia mengajarkan bahwa di rumahnya itu, di luar rumah, kalau di kampung-kampung katanya dipasangin bangle, mungkin penuh cilisi jonggol tahu itu bangle atau cikur, supaya tidak masuki jin. Nah, bagaimana dengan anjuran daripada yang dianggap orang kiai itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana saya menanggapi hal ini? Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya orang yang tatayur itu, menganggap sial dengan sesuatu, dia orang yang tersiksa jiwanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, orang yang paling penakut, paling sempit dadanya. Kemudian dia akan memelihara dan menjaga hal yang tidak memberi manfaat, apakah itu bangle atau yang lainnya, untuk menjaga, karena dia takut. Tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, karena dia menganggap sial dengan sesuatu untuk menjaga dirinya, maka dia cari hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali, yang tidak ada keterangannya, bahkan itu perbuatan syirik, karena dia bergantung kepada selain Allah. Bahkan kadang-kadang juga dia pakai jimat atau yang lainnya. Dan Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Yang nanti kita akan bahas nanti masalah jimat. Ya, itu aja. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Dan kami angkat dari penelpon yang kedua di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, jika ada kesialan pada tiga hal, yaitu istri yang berakhlak buruk, rumah yang sempit, dan kendaraan yang buruk, apakah yang dimaksud dengan kesialan tersebut, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, tadi sudah saya sebutkan ada beberapa riwayat memang menyebutkan, seperti ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la adwa wa la tiyarata wa syu'mu fi tarafin fil mar'ati wa dari wa dabbah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, tidak ada penularan penyakit, tidak ada anggapan sial. Dan kesialan pada tiga, wanita, rumah, dan binatang. Tapi saya sudah sebutkan bahwa semua riwayat itu diawali dengan iyyaku. Maka Syekh Al-Albani menjelaskan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, bagian yang kedua, beliau menjelaskan bahwa kalimat riwayat itu yang sahih itu riwayatnya iyyaku minasyu'mi syai'un haqqun fafil mar'ati wal farasi wal dar. Jika ada sesuatu yang dianggap sial itu benar, maka ada pada wanita, kuda, dan rumah. Jika ada, kalimat in sebagai syarat, jika ada, dan ini tidak ada. Bahkan yang ada kebalikannya. Yang terakhir saya sebutkan tadi, yang riwayat Ibnu Majah, bahkan Nabi bersabda, la syu'ma, tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan. Jadi riwayatkan dari Muhammad bin Muawiyah, Nabi bersabda bahwa tidak ada kesialan. La syu'ma. Wa qad yakunu al-yumnu fi thalathatin fil mar'ati wal farasi wal dar. Ya, tidak ada kesialan. Dan sekarang keberkahan itu ada pada tiga, wanita, kuda, dan rumah. Artinya di zaman jahiliyah itu orang biasa menganggap sial itu wanita. Kalau lahir wanita itu sial, maka mereka bunuh. Dan mereka juga kalau mendapatkan apa lahir istrinya itu anak perempuan, itu Allah sebutkan zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Mukanya itu hitam dan murka, enggak senang. Karena dianggap oleh mereka bahwa wanita itu membawa kepada kesialan. Kuda dan juga rumah. Jadi ini sebenarnya anggapan sial itu adalah warisan dari orang-orang jahiliyah. Dalam Islam enggak ada. Ketika dia mengatakan bahwa dia usahanya tidak berhasil, umpamanya. Usaha enggak berhasil, dia enggak bisa sekalian istrinya. Dan dia lihat kepintarannya dia, kepandaiannya dia, atau tempat dia berdagang atau yang lainnya. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan bukan kepada istrinya. Atau kendaraannya memang yang membawa kepada kebahagiaan juga kendaraan yang bagus. Ya karena kendaraannya memang dia umpamanya sering mogok, enggak bisa dianggap sial karena memang mobil lama. Atau yang lainnya. Gitu. Atau rumah karena memang rumahnya sempit, enggak bisa dikatakan bahwa rumah itu sial. Gitu. Dan Nabi menyukai rumah yang luas, meskipun luas. Jadi penisbatan sial kepada sesuatu harus butuh kepada dalil. Riwayat yang mengatakan kesialan ada pada tiga itu sudah dijelaskan oleh para ulama dan oleh Syekh Al-Albani bahwa itu kalimatnya jika. Bahkan justru kebalikan yang ada keberkahan itu pada wanita, pada kuda, atau pada rumah. Itu yang disebutkan kebalikannya. Wallahu a'lam. Kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Dari penelpon yang berikutnya saja di pagi ini ada Bapak Jonggi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ana ada pertanyaan satu. Ana mau jual rumah. Iya. Rumah itu tusuk sate. Kebetulan rumah itu ada di daerah Pecinan. Dari awal Anda beli 7 tahun yang lalu, Anda udah punya firasat, wah ini memang benar apa kondisinya tusuk sate. Tapi Anda kan gak percaya. Hari ini Anda mau jual. Kenyataannya rumah itu sulit memang dijual, karena memang di daerah Chinese itu, di Bandung. Nah, pertanyaan Anda, tetap Anda, hati Anda yakin bahwa itu kita gak perlu meyakini hal itu. Bagaimana sikap Anda, Ustaz, menanti proses penjualan itu yang memang Anda rasakan sampai hari ini cukup sulit gitu, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya memang karena sudah orang sudah bilang seperti itu tertanam. Kata Nabi SAW, sebagaimana kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, di antara kami yang tatayur menganggap sial, ya, apakah dengan rumah atau yang lainnya. Kata Nabi, itu sesuatu yang kalian temui dalam diri kalian, jangan menghalangi kalian dari berbuat sesuatu yang baik. Sama jual dan mohon kepada Allah agar rumah itu laku. Adapun yang terlintas tadi tatayur kita baca doa seperti yang tersebut dalam buku ini, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk, supaya tambah tawakal kita kepada Allah dan kita yakin bahwa yang melakukan dagangan itu atau rumah itu adalah Allah SWT yang memberikan manfaat, Allah SWT, bukan keyakinan-keyakinan orang. Kalau seandainya belum laku, memang takdir Allah, bukan karena keyakinan yang salah itu. Kalau memang belum laku, itu memang belum takdirnya, memang Allah belum tentukan bahwa itu barang itu laku, bukan karena tempatnya atau bukan karena seperti yang tadi antum sebutkan. Jadi hilangkan dua kepercayaan itu dan mohon kepada Allah. Allah Maha berkuasa segala sesuatu. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut dari pendengar melalui pesan singkat Ustaz, ya, ada Bapak Erwin di Rawamangun yang bertanya dan juga beberapa pertanyaan yang sesuai dari penanya yang lain berkaitan dengan menangisnya bayi atau rewelnya bayi, apakah bisa termasuk ke dalam tatayur Ustaz, karena ada hal-hal yang dianggap tidak wajar terhadap bayi tersebut? Demikian Ustaz. Enggak ada, artinya suara bayi atau yang lainnya enggak ada. Kalau seandainya dia rewel atau kemungkinan diganggu oleh syaitan, bisa diganggu, karena semua yang lahir itu diinjak oleh syaitan, setiap yang lahir kecuali Isa bin Maryam. Maka kita bacakan, ya, di antara di rumah itu bacakan surah Al-Baqarah. Kemudian kita bacakan juga kepada si bayi itu, karena dia bayi laki, wa'idzuka bikalimatil min kulli syaitan wa min kulli ainin lamah. Jadi wa'idzuka bikalimatil amah min kulli syaitan wa hama min kulli ainin lamah. Dibacakan, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Jadi bukan karena tatayur, bukan anggapan sihir atau yang lainnya. Jadi bacakan gangguan syaitan. Nah, baik, dari pertanyaan berikut ini, Ummu Ifah di Semarang yang bertanya, ya Ustaz Barakallahu Fik, selama ini saya tidak percaya terhadap tatayur atau yang sejenisnya, namun akhir-akhir ini sering ada kejadian di daerah saya, suara burung dan kemudian ada qadarullah kematian di daerah saya. Kemudian saya pun sedikit terpengaruh terhadap hal ini. Kalau ada suara burung tersebut, saya selalu berupaya untuk menepis perasaan-perasaan tersebut, namun sangat sulit Ustaz. Saya takut terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Jazakallah khairan. Ya, kalau ada suara burung kemudian ada kematian, kematian itu bukan karena suara burung, tapi karena memang takdir Allah SWT. Seperti yang sudah kita bahas ketika masalah sihir dan dukun. Ada orang yang dukun kemudian berhasil usahanya, apa betul dukun itu? Tidak, itu istidraj, artinya diulur sama Allah supaya dia tambah banyak berbuat dosa dan maksiat. Bukan karena benar, seperti orang datang ke kubur yang jelas-jelas itu syirik, dia minta, artinya kubur itu yang dia bukan bicara kubur, maksudnya dia datang ke kubur tertentu dengan anggapan bahwa dengan datang itu usahanya akan berhasil, dimudahkan urusannya, ternyata betul. Bukan karena dia datang ke kubur itu, tapi memang karena takdir Allah menetapkan demikian. Adapun datang dia ke kubur tertentu untuk minta sesuatu, syirkun akbar. Minta kepada penghuni kubur, syirkun akbar. Dan ini istidraj, diulur. Nah, begitu juga seperti kejadian tadi tentang masalah tiara. Artinya tadi sudah saya sebutkan bahwa qada dan qadar kita wajib imani tentang takdir Allah yang baik dan yang buruk. Itu nanti dilihat tentang qawaid ayat yang tadi saya sebutkan, ada 8 itu. Jadi kalau memang terkadang juga terlintas, memang itu godaan setan. Setan bagaimana berusaha kita berbuat syirik, setan berusaha bagaimana kita tidak tawakal kepada Allah. Maka kita lawan dengan kita kuatkan iman kita kepada Allah dan baca buku-buku yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, dan kemudian kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dikuatkan iman kita. Jadi dari baca yang tadi yang saya sebutkan di buku ini, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha khairuk, itu baca. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Dari penelpon berikutnya masih dari pesan singkat, Pak Aden di Kelapa Nunggal. yang bertanya, Ustaz, apakah sesuatu penyakit yang kita perkirakan disebabkan oleh binatang, semisal tikus dan sejenisnya, dapat mengakibatkan berpindahnya penyakit? Apakah termasuk ke dalam tatayur yang dilarang, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Di zaman jahiliyah, penyakit itu dianggap menular dengan begitu saja. Maka Nabi bersabda, La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa tidak ada penjangkitan atau penularan penyakit. Tidak ada menganggap sial dengan sesuatu. Tidak ada istilah burung hantu. Dan tidak ada juga berkeyakinan sial dengan bulan safar. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kalimat la adwa, tidak ada penularan penyakit. Maksudnya penularan penyakit yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwa dengan sendirinya penyakit itu menular. Yang dimaksud di sini bahwa penularan penyakit itu ada. Yang dimaksud bahwa penularan penyakit itu dengan kehendak Allah. Jadi anggapan tidak ada penularan itu berkaitan dengan keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa otomatis penyakit itu menular. Di sini mengatakan tidak ada yang demikian itu. Yang menularkan pertama kali yaitu kehendak Allah SWT, karena Allah yang maha berkuasa. Seperti itu. Jadi bukan tidak ada penularan sama sekali, ada, tapi semua berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun seperti tadi tentang masalah penyebaran tentang penyakit tikus atau yang lain, banyak juga penyakit-penyakit yang dianggap menular. Ternyata dilihat juga tidak, gitu, tidak menular. Jadi penularan itu pada hakikatnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian ini juga adalah jawaban dari pertanyaan Umu Kanita di Riau dan beberapa penanya yang sama. Baik, kita angkat dari penelpon yang berikutnya kembali saja, dari Pak Andi di Bekasi yang sudah masuk di pagi ini. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, inti pertanyaannya Pak. Iya Pak Ustaz, saya mau nanya. Ini sebagian kaum muslimin banyak yang mempercayai masalah hukum karma, Ustaz, ya. Bagaimana kita menyikapinya? Hukum karma apa ya? Baik. Ya, hukum karma. Seseorang melakukannya di hari ini, mungkin akan terjadi pembalasannya di kemudian hari. Itu bagaimana menurut hukum Islam, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Andi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, karma itu enggak punya hukum. Yang punya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibilang hukum karma. Karena karma enggak punya hukum. Jadi yang harus dijelaskan bahwa semua berjalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat kejelekan akan dibalas ya dengan dasar Al-Qur'an. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Dan balasan dari perbuatan jelek ya kejelekan juga seperti itu. Jadi ketika orang berbuat kejelekan, dia akan mendapatkan kejelekan. Ini bukan hukum karma, tapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disebutkan hukum itu kepada karma, tapi ini semuanya berjalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Orang berbuat kejelekan akan dibalas kejelekan di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika orang berbuat kezaliman, ini akan juga dibalas dengan kezaliman. Dan Nabi menyebutkan di antara orang yang anak durhaka kepada orang tuanya, orang memutuskan satu rahmi, orang berbuat kezaliman di dunia akan dibalas. Bahkan kata Nabi ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah juga akan azab di akhirat. Yang pertama yaitu al-baghyu. Jadi kata Nabi, babani mu'ajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah al-baghyu wal-uquq. Ada dua dosa yang Allah cepatkan hukuman di dunia dan juga nanti dibalas di akhirat. Yang pertama berbuat kezaliman, menzalimi orang. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Ya, anak yang durhaka atau berbuat kezaliman, itu mesti dunia dibalas oleh Allah. Ima anaknya yang durhaka pada dia, atau juga dengan kejelekan-kejelekan yang lain. Dan hidupnya tidak barokah dia. Jadi itu. Jadi hukum itu ada dengan dasar Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, ada satu penanya yang sudah masuk Ustaz, ya, dari pendengar kita yang cukup jauh, dari Abu Balkis di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kami persilakan Abu Balkis. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, dikecilkan volume radio monitornya. Ya, silakan. Anak mau tanya Ustaz. Ya. Ini ada sepupu anak yang sakit. Terus di Rukia kan, terus kata ada juga yang bilang dia kena santet begitu Ustaz. Iya. Ya, anak mau tanya apa hukumnya untuk santet itu Ustaz? Hukum santet Pak ya? Iya. Baik. Terus Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Tentang masalah santet atau guna-guna atau sihir itu ada dan sudah kita bahas. Artinya tentang guna-guna masalah santet, sihir, itu sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Kalau Bapak mengikuti kajian kita dari Syarah Akidah ini, ada pembahasannya. Itu sudah kita bahas, hukum sihir, tukang sihir, dukun dan lainnya. Tentang pengobatannya juga saya sudah jelaskan. Pengobatannya itu ada di buku saya, buku doa dan wirid. Jadi pengobatan terhadap sihir itu dengan kita mengobati dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dan juga dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita bacakan dia yang sakit itu. Memang ada orang diguna-guna, disihir, disantet, itu ada. Makanya untuk pencegahannya dari penanganan sihir secara syar'i itu atau guna-guna atau santet itu, makanya harus dia mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak boleh dia berbuat syirik. Kemudian dia berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sholat lima waktu dan yang lainnya, dan menjauhi semua larangan dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari semua perbuatan dosa. Kemudian dia memperbanyak membaca Al-Quran. Setelah itu dia membaca Al-Quran di rumahnya, jangan lupa itu, terutama surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu dia membaca zikir-zikir pagi dan sore, dan yang diperbanyak oleh dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca pagi 100 kali, sore 100 kali. Kemudian doa-doa yang lain dan zikir-zikir yang lain, yaitu zikir ketika dia bangun tidur, ketika masuk ke kamar mandi, keluar, ketika dia memakai pakaian, ketika dia keluar rumah, masuk rumah, dan yang lainnya. Itu dibaca semuanya, zikir-zikir itu. Kemudian di samping itu juga dia makan 7 butir kurma ajwa. Itu juga akan menghilangkan dia dari gangguan sihir. Bab 7 butir kurma ajwa itu, kalau dia makannya, maka dia tidak akan terkena racun atau sihir. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau memang dia sudah terkena guna-guna santet, sihir, maka dia harus berusaha untuk mengobatinya. Dan mengobatinya, dia bisa dengan menumbuk 7 helai daun pohon sidr, daun bidara, di antara 2 batu, dan menyiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan dalamnya, yaitu A'udzu minasy syaithanir rajim, ayat kursi, kemudian juga Aminar Rasul, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian juga dibaca surah Al-Fatihah, itu dibacakan, kemudian disiramkan, dan berapa doa-doa lagi yang datang dari Nabi, dan terakhir juga Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la syifa la syifa wa syifan la yughadir saqama, dan berapa doa lagi yang mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Jadi hakikatnya sihir itu ada, santet itu ada, dan kita berlindung kepada Allah dari gangguan tukang-tukang sihir. Ya, saya pikir cukup itu. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Saya jawab. Mudah-mudahan yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk akhwat dan teman-teman di Roja, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menonton radio Roja ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amal-amal soleh, dan juga kita diberikan pemahaman yang benar dan juga akidah yang kuat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf. Kita tambah yakin dan tambah kuat tauhid kita kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari kepercayaan-kepercayaan atau pemahaman-pemahaman yang sesat atau keyakinan-keyakinan yang sesat, termasuk juga yang tadi kita bahas tayur, ini merupakan keyakinan yang sesat. Maka kita harus memahami tentang akidah ini dengan benar, pemahaman yang benar, sehingga tambah kuat akidah kita dan kita terus berusaha mengambil yang bermanfaat dan berjalan di atas manhaj yang hak. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.